50 languages. 69. 69. Membutuhkan, ingin. Membutuhkan, ingin. Saya membutuhkan sebuah tempat tidur. Saya membutuhkan sebuah tempat tidur. Saya ingin tidur. Saya ingin tidur. Apakah di sini ada tempat tidur? Apakah di sini ada tempat tidur? Saya membutuhkan lampu. Saya membutuhkan lampu. Saya mau membaca. Saya mau membaca. Apakah di sini ada lampu? Apakah di sini ada lampu? Saya membutuhkan telepon. Saya membutuhkan telepon. Saya ingin menelepon. Saya ingin menelepon. Apakah di sini ada telepon? Apakah di sini ada telepon? Saya membutuhkan sebuah kamera. Saya membutuhkan sebuah kamera. Saya mau memotret. Saya mau memotret. Apakah di sini ada kamera? Apakah di sini ada kamera? Saya membutuhkan sebuah komputer. Saya membutuhkan sebuah komputer. Saya ingin mengirim email. Saya ingin mengirim email. Apakah di sini ada komputer? Apakah di sini ada komputer? Saya membutuhkan pulpen. Saya membutuhkan pulpen. Saya ingin menulis sesuatu. Saya ingin menulis sesuatu. Apakah di sini ada kertas kosong dan pulpen? Apakah di sini ada kertas kosong dan pulpen?